Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita pada kajian kita sore hari ini dan yang telah berfirman wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar, dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di pelajaran kita kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita masih pada babu bayani syai'in min anwa'i sihir. Bab penjelasan tentang sebagian bentuk sihir. Pada pertemuan sebelumnya telah kita simak bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Imam Ibn Hibban dari sahabat yang mulia Qabisah, dari sahabat yang mulia Qabisah radhiyallahu an, terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibt, sesungguhnya iyafah, tarq dan tiyarah bagian dari al-jibt. Dan telah kita ketahui makna hadis ini serta faedah-faedah yang dapat dipetik darinya. Berikut ini qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa huwa sahibul matan wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqtabasa syu'batan minan nujum faqad yaqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zad, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melakukan iqtabasa. Apa itu iqtabasa? Iqtabasa kata Syekh Shalih Fauzan ay man ta'allama, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan atau mempelajari ilmu perbintangan ya, untuk menentukan sebab kejadian tertentu di atas permukaan bumi atau mengadu nasib, faqad yaqtabasa syu'batan minas sihir, sungguh ia telah mempelajari sebuah cabang dari sihir. Zada ma zad, dia akan semakin berdosa semakin mempelajarinya. Semakin ia mempelajarinya maka akan semakin bertambah dosanya atau semakin ya bertambah sihirnya. Man yaqtabasa artinya kata Syekh Shalih Fauzan adalah man ta'allama syu'bah ay ta'ifah wa qita'ah syu'batan min as-sihr al-ma'lumi tahrimuhu, yani maksud dari maksud dengan sabda beliau syu'batan min as-sihr, suatu cabang dari sihir, maksudnya adalah yang telah diketahui keharamannya. Zada ma zad, semakin bertambah maka semakin bertambah pula, maksudnya kata Syekh yakni kullama zada min ilmin nujumi zada lahu min al-ithmi mithla ismi sahir aw zada min aqtibasi syi'bis sihr mithlu ma zada min aqtibasi ilmin nujum. Maksud dari sabda beliau zada ma zan, semakin bertambah maka akan semakin bertambah pula, yakni semakin bertambah pengetahuannya tentang perbintangan maka semakin bertambah pula dosanya, seperti dosanya tukang sihir. Atau makna yang kedua, semakin bertambah pengetahuannya dari ilmu perbintangan tersebut maka semakin maka telah bertambah pengetahuannya tentang sihir yang keharamannya dimaklumi di dalam agama ini. Baik, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, المعنى الإجمالي للحديث, معنى حديث di atas secara global, يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي والتحذير أن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan suatu berita yang kandungannya adalah larangan dan peringatan darinya. Bahwasanya barang siapa yang mempelajari minat tanjim, ilmu perbintangan untuk mengetahui kejadian-kejadian di atas permukaan bumi, bahwa apabila bintang ini berada di samping bintang ini, maka ini sebab terjadinya kejadian ini dan kejadian itu. Barang siapa yang lahir di saat bintang ini muncul, ya, maka menunjukkan dia adalah orang yang demikian dan demikian dan demikian. Seperti ilmu zodiak. Ini bagian dari ilmu sihir kuno, hanya saja dibahasakan dengan bahasa modern, seakan-akan orang yang memiliki pengetahuan tentang zodiak adalah orang yang sedang, yang telah memiliki pengetahuan yang modern, yang intelek, yang luar biasa. Pada hakikatnya itu adalah ilmu kuno ya, orang-orang jahiliyah, merupakan bentuk sihir dan syirik, khurafat. Faqad ta'allama shay'an min as-sihr al-muharram, maka sungguh ia telah mempelajari sihir yang diharamkan oleh Allah. Wa kullama zada ta'allumuhu tanjima zada ta'allumu sihr, semakin bertambah pengetahuannya tentang perbintangan tersebut, maka sungguh semakin telah bertambah pengetahuannya tentang sihir. Akan tetapi di masa sekarang banyak ilmu kejurusan sihir dinamakan dengan nama-nama modern, dengan penamaan-penamaan yang bagus, sehingga membuat sebagian orang tidak merasa bahwa dia sedang mempelajari akidah yang rusak, ya, karena penamaan-penamaan yang seorang muslim tidak biasa mendengar kata tersebut di dalam bahasa agamanya. Sebagai contoh misalkan penyebutan sihir, setiap muslim dan muslimah ketika mendengar kalimat sihir, dia langsung tersadarkan bahwa ini adalah ilmu yang tidak benar. Tetapi tatkala ilmu kejurusan sihir tersebut disebut dengan ilmu perbintangan, ya, ilmu zodiak, ya, terkadang sebagian muslim tidak sadar bahwa yang dia pelajari tersebut adalah sihir. Seperti juga penamaan riba dengan bunga. Ini adalah bunga dari pihak bank kepada bapak. Ini adalah hasil bagi sama antara bank dengan bapak. Pada hakikatnya itu adalah riba, ya. Karena seorang muslim ketika mendengar kata riba, ya, dia akan mengingkarinya secara tersurat ataupun tersirat, ya. Dan hati kecilnya, ya, pasti mengingkari dan ya, menyadarkan dirinya bahwa dia sedang melakukan transaksi yang haram. Contohnya lagi sebagian istilah yang membuat, ya, menjadikan suatu perbuatan besar dalam Islam dan dicela menjadi sesuatu yang seakan-akan itu pelanggaran agama yang ringan. Contohnya pelacur, ya. Sebagian orang, ya, menyatakan jangan menggunakan bahasa pelacur karena itu bahasa yang kasar, ya, padahal dalam Islam disebut dengan zaniyah, pelacur, ya, yang melakukan perzinaan. Tetapi kini dinamakan, disebut dengan PSK, pekerja seksual. Seakan-akan itu adalah sebuah pekerjaan yang halal atau haram, tetapi rendah keharamannya. Allahul musta'an. Adapun jika disebutkan, ya, dengan sebutan syar'i, zaniyah, penzina, pelacur, maka setiap orang yang mendengarnya, baik yang akan melakukan perbuatan tersebut dengan wanita itu ataukah pihak wanita itu sendiri, maka akan ada spontanitas di dalam hatinya untuk mengingkari, ya, atau menilai itu sesuatu yang mungkar. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa orang-orang kafir telah menjajah sebagian kaum muslimin dari berbagai sisi, bahkan dari sisi istilah syar'i pun mereka dijajah. Ya, kaum muslimin dibuat sensitif, ya, bahkan sebagian mereka sentimen, ya, dengan istilah-istilah, dengan sebutan-sebutan syar'i yang itu ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar suatu pengingkaran yang itu pengingkaran besar di dalam Islam mulai, ya, mulai dianggap hal yang sepele atau pelanggaran yang kecil. Nah, qala wa dhalika li anna at-tanjima tahakkumun 'ala al-ghaib. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pengetahuan pembelajaran tentang perbintangan adalah bagian dari sihir, karena ilmu perbintangan ini merupakan bentuk vonis terhadap perkara gaib. Dari mana ia tahu apabila bintang ini bertemu dengan bintang ini maka akan terjadi ini dan itu di atas permukaan bumi? Siapa yang memberitahukan kepadanya hal tersebut? Ya. Dari mana dia mengetahui apabila seseorang lahir di saat bintang ini muncul maka ini menandakan masa depan dia akan demikian dan demikian? Ini perkara gaib. Nah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pengetahuan tentang ilmu perbintangan tersebut bagian dari sihir. Bihaitsu innal munajjima yuhawilu iktishaf al-hawadith al-mustaqbalah allati hiya min 'ilm al-ghaib alladhi ista'thara Allah bi'ilmihi. Di mana ahli perbintangan tersebut berusaha untuk menyingkap kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang itu bagian dari perkara gaib yang Allah Jalla wa'ala simpan atau yang Allah Jalla wa'ala rahsiakan pengetahuannya. Dan telah kita ketahui bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillahi li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selain Allah. Di antara kekhususan Allah Jalla wa'ala yang apabila diyakini atau diberikan kepada selainnya adalah syirik, adalah meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara ghaib. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Katakanlah, tiada yang mengetahui perkara ghaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali Allah Jalla wa'ala. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Nah. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadith lil bab anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi anna at-tanjima naw'un min anwa'is sihr. Sebab hadith ini disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini karena di dalam hadith ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa ilmu perbintangan salah satu bentuk dari bentuk atau macam-macam sihir. Qala ma yustafadu min al-hadith. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Yang pertama, tahrimut tanjim alladhi huwa al-ikhbaru 'anil mustaqbali i'timadan 'ala ahwalin nujumi li'annahu min ad-di'a'i 'ilmil ghaib. Haramnya ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan seperti apa yang diharamkan tersebut? Huwa al-ikhbaru 'anil mustaqbal. Ilmu perbintangan yang mengkabarkan kejadian-kejadian di masa depan. I'tibadan ala ahwalin nujum. Bersandar atau berlandasan kepada bintang, kondisi-kondisi bintang. Kalau bintang ini agak kecil maka akan terjadi ini dan itu. Kalau bintang ini berada di posisi ini maka akan terjadi ini dan itu. Nah, li'annu min ad-di'a'i 'ilmil ghaib. Karena tebakan yang demikian itu bagian dari pengakuan tentang ilmu gaib. Dan telah kita ketahui bersama bahwa di antara kekufuran adalah mengaku tahu perkara gaib. 6. Ats-tsaniyah, faedah yang kedua, anna at-tanjima min anwa'i sihril munafi litauhid. Bahwa ilmu perbintangan bagian dari bentuk atau salah satu bentuk sihir yang bertentangan dengan tauhid. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, sihir bagian dari syirik dan syirik adalah lawan daripada tauhid, sebagaimana bidah adalah lawan sunnah dan sebagaimana al-ma'siyah lawan daripada ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Faedah yang ketiga, annahu kullama zada ta'allumuhu litanjimi zada ta'allumuhu lisihir. Semakin bertambah pengetahuan seseorang tentang perbintangan, maka pada hakikatnya yang semakin bertambah tersebut adalah sihir, bukan maklumat yang terpuji. Dan apabila sihir yang semakin bertambah, tentu dosanya pun semakin bertambah. Dan ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, kaedah agama yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, balasan Allah kepada seorang itu sesuai dengan perbuatannya. Semakin jauh penyimpangan seseorang, maka akan semakin besar pula dosanya. Semakin ia melanggar, maka ia akan semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan bahwa ilmu yang buruk itu hanya menghasilkan keburukan. Tidak mungkin ilmu yang baik, yang buruk menghasilkan kebaikan. Sebagaimana ilmu yang baik itu akan menghasilkan kebaikan. Nah, tiada yang diperoleh oleh orang-orang yang mempelajari ilmu sihir melainkan keburukan. Keburukan terhadap agamanya, ini jelas ya, karena Allah dan Rasulnya menghukumi dia kafir murtad tatkala dia mempelajari ilmu sihir, ya, apalagi menjadi tukang sihir. Naam, ya. Dan juga akan menghancurkan dunianya sendiri. Belum pernah kita melihat pernyataan bahwa orang yang paling bahagia di dunia pada tahun ini, orang yang paling kaya, yang paling bagus hidupnya pada tahun ini adalah tukang sihir fulan. Ya, justru yang namanya tukang sihir itu jarang disebut. Jarang disebut-sebut, ya, karena dia makhluk yang halus, makhluk yang aneh. Ya. Taib. Ada beberapa faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid terkait hadis ini. Kata beliau, "Wal murad bihi huna 'ilmu an-nujum alladhi yustadalu bihi 'ala al-hawadith al-ardiyah." Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Man yaqtabasa syu'batan minan nujum faqad yaqtabasa syu'batan min as-sihr." Barang siapa yang mempelajari suatu cabang dari ilmu perbintangan, maka sungguh ia telah mempelajari suatu cabang dari sihir. Maksudnya adalah ilmu perbintangan yang dengannya ia menebak, menjadikan dalil terhadap kejadian-kejadian di atas permukaan bumi. Famathalan, sebagai contoh, kata Syekh, biqtirani fayustadalu mathalan biqtiran najm fulani bin najm fulani ala anhu sayahduthu kada wa kada. Apabila bintang ini berdekatan dengan bintang ini, ya, atau berdempetan dengan bintang ini, maka ini menandakan akan terjadi ini dan itu di permukaan bumi. Ini salah satu bentuk ilmu perbintangan yang Nabi SAW hukumi sebagai sihir. Kemudian kata Syekh, wa istadallu bi wiladati insanin fi hadan najmi ala annu sayakunu sa'idan. Juga seperti anggapan sebagian mereka, apabila seseorang lahir di saat bintang tertentu muncul, maka menunjukkan dia adalah orang yang akan bahagia. Sebaliknya, jika ada orang yang lahir pada bintang yang lain, menunjukkan dia orang yang akan celaka. Fayastadilluna biikhtilafi ahwalin nujumi ala ikhtilafi alhawadith alardhiyah. Sehingga mereka menjadikan kondisi keberadaan bintang-bintang yang ada di angkasa sebagai dalil, landasan untuk menyatakan akan terjadi kejadian ini dan itu di atas permukaan bumi. Inilah yang dimaksud dengan ilmu perbintangan yang hukumnya haram dan dikatakan sebagai sihir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hawadith al-ardhiyah min 'indillah. Kemudian Syekh menanamkan akidah yang lurus, menyatakan bahwa seluruh kejadian-kejadian yang terjadi di atas permukaan bumi, gempa, banjir, atau kayak yang lainnya, itu semuanya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Qad takunu asbabuha ma'lumatan lana wa qad takuna majhula. Yang terkadang sebabnya kita ketahui, dan terkadang pula sebabnya tidak kita ketahui. Lakin laisa linnujumi biha alaqah. Tiada kaitannya dengan perbintangan. Tiada kaitannya tsunami, banjir itu dengan bintang ini dan bintang itu. Tiada kaitannya kebahagiaan dan kecelakaan seseorang di masa depan dengan bintang ini dan bintang itu. Walihada jaa fi hadis Zaid bin Khalid al-Juhani fi ghazwatil Hudaybiyah. Oleh karena datang di dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani dalam perang Hudaybiyah, bahwa Beliau menyatakan sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin ala ithni sama'in min al-lail. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami di suatu malam yang baru saja selesai atau baru saja hujan berhenti. Ya, atau tidak lama setelah berhenti hujan, masih ada bekas atau tetesan-tetesan air hujan. Setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala." Allah telah berfirman, ini hadis qudsi, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi." Sungguh di pagi hari ini ada hamba yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir kepadaku. "Faman qala?" Barang siapa yang berkata, "Mutirna binaui kada wa kada, ay binaui ya'ni binajm wal ba lisababiyah ya'ni hadzal matar min an-najm, fa innahu kafirun bi mu'minun bil kaukab." Barang siapa di antara mereka yang berkata, "Kita diberikan hujan tadi malam atau pagi ini disebabkan bintang ini dan bintang itu, maka sungguh dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang." "Wa man qala," akan tetapi, barang siapa yang berkata, "Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab." Akan tetapi barang siapa yang berkata, "Kita diberikan hujan itu karena sebab keutamaan dan rahmat Allah Jalla wa'ala kepada kita, bukan karena sebab bintang ini dan bintang itu, maka ialah hambaku yang telah beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang." Artinya tidak ya mengkaitkan bintang dengan hujan. Hadis ini sangat jelas menerangkan kepada kita bahwa turun tidaknya hujan tiada kaitannya dengan bintang. Tidak boleh seorang menyatakan apabila bintang ini berada di posisi ini maka hujan akan turun sebabnya. Ya, jelas. Dan itu bagian dari menebak perkara gaib yang tidak boleh ditebak. Oleh karenanya Syekh menyatakan kembali, "Fannujumu la ta'ti bil matar wa la ta'ti bir riyahi aidan." Maka bintang-bintang yang ada di langit itu tidaklah mendatangkan hujan dan tidak pula mendatangkan angin. "Wa minhu na'khudhu khata al-awwam alladhina yaquluna idza habbat ar-rihu tala 'an-najm al-fulani." Dengan ini kita mengetahui kesalahan sebagian orang-orang awam yang berkata, apabila angin telah datang, pasti akan muncul bintang ini atau bintang itu. Ini ucapan yang keliru. Kenapa? "Li'anna an-nujuma la ta'thira laha bir-riyah." Karena bintang yang ada di angkasa itu tiada pengaruhnya dengan angin. Tidak memberikan pengaruh terhadap angin. "Sahih anna ba'd al-awqat wal-fusul yakunu fiha rihun wa matar." Memang benar, di sebagian musim, di sebagian waktu terjadi angin, terjadi hujan. "Fahiya dharfun laha." Itu adalah kondisi yang Allah Jalla wa'ala ciptakan di musim-musim tersebut. "Walaysat sababan lir-rihi awil matar." Akan tetapi posisi atau kondisi bintang itu bukanlah sebab terjadinya angin atau hujan. Dan telah kita ketahui pada banyak pertemuan yang sebelumnya, kaidah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ja'alu syai'i sababan wa lay'imi sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah Jalla wa'ala secara syar'i dan secara kauni takdiri, maka itu bagian dari syirik kecil. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan, "Wa ilmu nujumi yang qasimu ila qismain." Ilmu perbintangan itu ada dua macam, ada dua bagian, yaitu terbagi menjadi dua. Ini hendaknya kita pahami agar semakin tajam pemahaman kita tentang ini. Yang pertama kata beliau, ilmu ta'thiri, ilmu perbintangan yang dijadikan sebagai dalil, sebagai alasan untuk mengatakan kejadian akan terjadi, kejadian ini dan kejadian itu di atas permukaan bumi ya karena kaitan bintang ini dan bintang itu. Ini nama ilmu ta'athir. Ya, dia berkeyakinan atau beranggapan bahwa posisi atau kondisi suatu bintang itu memberikan pengaruh terhadap kejadian di atas permukaan bumi. Ini merupakan ilmu perbintangan yang haram dan batil. Yang Nabi katakan, man yaqtabasa syu'batan minan nujumi faqad yaqtabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa yang mempelajari suatu bagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh ia telah mempelajari suatu cabang dari ilmu sihir. Dan juga hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani di atas. Juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang matahari dan bulan. Gerhana matahari dan bulan, di mana orang-orang jahiliyah di masa itu berkeyakinan bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan itu adalah tanda akan terjadi suatu musibah. Maka tatkala terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tepat di saat wafatnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim radhiyallahu an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innahuma ayatan min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Bulan dan matahari itu adalah tanda dari tanda kebesaran Allah jalla wa ala. Gerhana bulan dan gerhana matahari itu terjadi bukan karena adanya seseorang yang mati atau akan lahirnya seseorang yang besar. Jelas ya, Mak? Ini ilmu perbintangan yang pertama, yang merupakan bagian dari sihir, batil dan haram. Ya, ilmu at-ta'athir, berkeyakinan, beranggapan bahwa posisi atau kondisi bintang itu memberi pengaruh terhadap kejadian di atas permukaan bumi. Ini tidak boleh diyakini dan tidak boleh dipelajari. Yang kedua adalah ilmu taysir atau ilmu tasyir, ilmu perbintangan yang dipelajari untuk menebak suatu arah dalam suatu perjalanan di tengah-tengah laut atau di padang pasir. Ya, dengan posisi suatu bintang, dia mengetahui ini ke arah timur, ini ke arah barat. Ya, bukan menjadikannya sebagai sebab terjadi suatu kejadian di atas permukaan bumi. Nah, yang kedua ini tidak mengapa. Seperti yang Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat ke-16, wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Nah, dan sebagai tanda-tanda dan dengan bintang mereka mengetahui suatu arah dalam perjalanan mereka. Ya. Oleh karenanya orang-orang terdahulu ketika mereka melakukan perjalanan di masa dahulu, karena belum ada kompas, tidak ada peta seperti masa sekarang, mereka mengetahui suatu arah dengan melihat posisi suatu bintang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua ini maka tidak mengapa. Baik. Ya, hal yang dimaklumi di masa modern ini bahwa di antara ilmu sihir dalam ilmu perbintangan adalah ilmu zodiak. Ya, mereka beranggapan bahwa bulan Aries menandakan ini dan itu, bulan Scorpio menandakan ini dan itu. Ya, apalagi? Hah? Akhibah surum, ikhwan. Khawatir, ya. Aries, Scorpio, apalagi? Hah? Geminius. Hah? Geminius. Ya? Geminius. Baik, apalagi selain itu? Gemini. Anggapan sebagian orang apa tentang Gemini? Anak kembar, Ustaz. Anak kembar. Kalau Scorpio apa? Menurut sebagian orang. Kala jengking, Ustaz, beracun. Berarti tanda dia tidak bahagia begitu? Allahu'alam, Ustaz. Kalau Aries kan ada bukunya itu kalau enggak salah dulu. Ya. Apa lagi Scorpio, Gemini, Aries, apa lagi? Ada berapa semuanya? Ada 6 ya? 12 ya. Scorpio, untuk mengetahui istilah-istilah buruk agar kita tidak terjebak dan bisa memberitahukannya kepada orang lain, bahwa itulah istilah-istilah atau simbol-simbol syirik. Scorpio, Aries, Gemini, apa lagi? Hah, ada yang masih ingat? Kayaknya ada yang mau nyebutkan ini, Ibu Yoka. Silakan. Aries, Scorpio, Gemini, apa lagi? Ah, Akhibas Rum. Di Papua ini mungkin banyak ya. Sagittarius, Ustaz. Sagittarius, Masya Allah. Menandakan apa? Tidak tahu, Ustaz. Baik, selain itu? Ada yang tahu? Baru 4, berarti sisa 8 lagi. Taurus. Taurus, Masya Allah. Anak malah udah lupa. Baik. Al-Muhim ya. Ini bagian dari ilmu sihir yang dianggap oleh sebagian orang adalah pengetahuan yang intelektual, ya, pengetahuan yang intelek, pengetahuan yang modern, ya. Bahkan ya, sebagian sebagiannya itu dibuatkan film, ya, yang makruf, film yang sangat berbahaya jika ditonton oleh anak-anak, yang merupakan simbol, merupakan sumber sihir, ya. Demikian juga komik-komik sebagian hari ini. Jangan dikira komik yang ditulis itu hanya sekedar untuk menghibur para pembaca. Lah, sebagian komik itu adalah pembelajaran atau pemberitahuan terhadap ilmu sihir. Ya. Coba perhatikan orang-orang yang baca Naruto. Hah? Allah musta'an. Ya. Penuh dengan kesyirikan dan kesihiran. Ya. Ayadhan billah, apabila seorang muslim yang mencintai tauhid, yang mencintai Allah, ya, sehari-hari bacaannya Naruto. Bacaannya Naruto. Allah dan Rasulullah suruh baca Al-Qur'an, dia baca Naruto, ya. Yang isinya adalah syirik kepada Allah. Yang isinya adalah tauhid. Yang isinya adalah khayalan. Allahul musta'an. Baik.